Baik, saya berterima kasih. Pertanyaannya ini termasuk rancuan yang mulai disebarkan di akhir-akhir ini. Dan semua orang memaklumi ya, nama-nama dan tidak perlu kita sebutkan nama. Saya tadi terpaksa sebut satu nama. Sebab apa? Kerusakan yang terjadi sangat banyak berasal dari nama muslim. Yang jelas tentang masalah apa yang mereka katakan bahwa hadis-hadis yang menjelaskan wajib mendengar dan taat kepada penguasa, itu katanya adalah penguasa yang resmi saja, dalam artian diangkat secara syariat Islam, kemudian penguasa yang menerapkan hukum Islam. Ya, mereka artikan ke sana. Ada penguasa sekarang, ya, itu tidak berlaku sebenarnya. Apakah benar hal yang seperti ini? Jawabannya, saya jawab dengan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, dan selainnya, dari seorang sahabat yang bernama Irbab bin Sari radhiyallahu ta'ala. Irbab bin Sari radhiyallahu ta'ala menyebutkan wasiat Rasulullah SAW. Dan ini wasiat yang mendalam, sampai Irbab bin Sari berkata, wa'abana Rasulullah SAW mu'ibatan balira darakat minhal uyun wajilat minhal kulub darakat minhal uyun. Nabi SAW mewasiati kami dengan wasiat yang sangat mendalam, hati ini bergetar mendengar, air mata berderai mendengar nasihat tersebut. Apa nasihatnya? Di antara nasihatnya, Rasulullah berkata, "Mayyish minkum fatayara ikhtilafan katsira." Siapa di antara kalian hidup setelahku, dia akan melihat perbedaan pendapat yang banyak. Ini fitnah yang terjadi. Nabi kabarkan. Tapi Nabi sebutkan jalan yang lurus. Kalau itu terjadi, kata Nabi, "Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Maka hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk setelah. Abu alaihi bin wajib gigit sunnah tersebut dengan gigi gerah kalian. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelaskan tentang ta'adah. Kata beliau, wasma'u wa ati'u. Dengarlah kalian dan taatlah kalian. Wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun habasyi. Walaupun yang menjadi pemimpin atas kalian adalah seorang budak Habasyi. Sebuah riwayat mengatakan muqatta' al-atraf. Ya, terputus apa namanya? Terpotong-potong ujung-ujungnya. Maksudnya dia cacat, telinganya terpotong, tangannya terpotong. Ini kira-kira budak Habasyi cacat, syarat penguasa terkumpul padanya atau tidak? Hah? Ini tidak memenuhi syarat penguasa. Dan perhatikan kalimat ta'ammara. Ta'ammara itu dia berkuasa dengan kekuatannya. Ya. Berkuasa dengan hal, kekuatannya dia melakukan kudeta berkuasa. Perhatikan. Nabi perintah untuk dengar dan taat, tatkala dia sudah menjadi apa? Sudah resmi menjadi penguasa. Sudah resmi menjadi penguasa. Walaupun cara dia menjadi penguasa tidak syar. Tapi Nabi perintah untuk mendengar dan taat, tatkala dia sudah resmi menjadi apa? Penguasa. Sebab maksud umum dari penguasa itu adalah mengumpulkan hati manusia di atas satu hati. Pemimpin mereka cuma satu. Ya. Menyebabkan darah kaum muslimin terjaga, tercipta keamanan dengan adanya satu apa? Satu penguasa. Karena itu kata sejumlah para ulama ahli hikmah, mereka mengatakan 60 tahun dengan penguasa zalim itu lebih baik daripada satu hari tanpa penguasa. Lebih baik daripada satu hari tanpa penguasa. Dan kita mungkin pernah menyaksikan di Indonesia. Kita masih punya penguasa, cuman penguasa tidak berfungsi. Lihat betapa banyak kerusakan yang terjadi. Betapa banyak krisis yang terjadi sampai hari ini masih kita rasakan. Masih kita rasakan. Ini karena keluar dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda kata mereka bersabar, tidak akan terjadi hal tersebut. Dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar ketika terjadi penguasa yang zalim. Sebab kezaliman itu dia menanggungnya terhadap rakyat sendiri. Tapi kalau rakyat melakukan kudeta terhadap penguasa, ini artinya pertumpahan darah dan kerusakan. Dan ini adalah maksadat yang lebih besar. Maksadat yang lebih besar. Karena itu harus dipahami. Ya, apalagi sekarang diteriakkan korupsi-korupsi, tapi hari ini juga tidak terbukti. Ya. Dan kita tidak ambil rahasia apapun. Cuma ini adalah pelajaran. Ya hendaknya kita mengambil pelajaran. Kesabaran yang sangat besar nilainya. Perhatikan Bani Israel. Mereka tidak bisa menghadapi Fir'aun. Tapi dengan kesabaran mereka, Allah hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Dengan cara yang menakjubkan. Dan Allah terangkan bahwa itu nikmat Allah berikan untuk mereka karena kesabaran Bani Israel. Allah menyatakan wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu yang maha baik untuk Bani Israel karena kesabaran mereka. Ya. Kesabaran itu mendatangkan hasil. Maka ini saya kira satu hadis dan banyak lagi hadis yang lain. Ya. Hadis yang lain menjelaskannya. Ya. Menjelaskan tentang penguasa yang diinginkan dengan penguasa dia naik dengan syah maupun tidak syah saja dia sudah jadi penguasa maka dia wajib didengar dan ditaati. Karena para ulama sepakat bahwa seorang syah menjadi penguasa dengan salah satu dari tiga kriteria. Yang pertama dia dipilih oleh ahlul hamdi wal aqd. Sebagaimana Abu Bakar dipilih oleh para sahabat yang dibawa Saqifah saja. Setelah sahabat yang dibawa pohon kurma ini memilihnya, seluruh sahabat yang lainnya membaiat Abu Bakar radhiyallahu taala. Dan sebagaimana Utsman bin Affan dipilih oleh hanya 6 orang anggota syura yang diutuskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Cara yang kedua, dia dipilih, dia menjadi penguasa dengan pelimpahan kekuasaan dengan wilayatul ahd. Wilayatul ahd ini sekarang yang orang-orang sebut dengan nama sistem kerajaan. Ada pewarisan kekuasaan. Sebab Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah sebab Abu Bakar melimpahkan kekuasaan kepada Umar. Abu Bakar menyatakan bahwa Umar adalah pengganti saya setelah saya meninggal. Maka setelah itu Syah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai penguasa dan seluruh para sahabat membaiatnya. Tidak ada silang pendapat. Cara yang ketiga dia sah sebagai penguasa apabila ada yang naik dengan cara yang tidak resmi. Dengan cara kudeta, penggulingan kekuasaan, dia telah berhasil menjadi penguasa. Maka sepanjang dia telah berhasil menjadi penguasa, maka dia sudah syah sebagai penguasa. Dan ini terjadi di masa pemerintah Abdullah bin Zubair ketika beliau digulingkan oleh Marwan bin Abdul Malik. Dan Marwan kemudian menguasai seluruh wilayah yang dikuasai oleh Abdullah bin Zubair. Maka para sahabat yang masih hidup di masa itu, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan selainnya membaiat Marwan bin Abdul Malik. Dan syahlah hal tersebut sebagai apa bentuk kekuasaan. Maka ini tiga cara disepakati oleh para ulama disebut di dalam buku-buku ahli sunnah dan alhamdulillah seluruh tuntunan agama kita adalah jelas. Dan mungkin yang saya bisa sampaikan dan saya lagi saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Wallahu ta'ala.